Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala الإمام محمد بن عبد الوهاب تميمي النجدي رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته تبلوم وإذا أذنب استغفر تبلوم تندس خيرا إن شاء الله. نعم. وإذا أذنب استغفر فبلا ملوكان دوسة باستغفار. Nah, dijelaskan dalam syarah oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah bahwa orang yang melakukan dosa dan dia tidak beristighfar, ya, amma alladzi adnaba lastaghfira astazidu min adz-dzunubi fa hadza syaqi wa la'iyadu billah. Melakukan dosa dia tidak beristighfar, bahkan dia menambah dosanya, fa hadza syaqi, maka ini ya celaka, ya. Nah, celaka, ya, sengsara. Nah, lakinnal abdul mu'minu kullama sadara minhu dhanbun badara bitaubah. Tetapi hamba beriman setiap kali muncul darinya satu dosa dia segera bertobat. Nah, gitu. Nah, itu orang beriman. Setiap kali melakukan dosa, badar bitaubah, dia bersegera, dia bergegas tobat darinya. Nah, disebutkan di sini dalilnya: walladzina daf'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa maghfiru dzunuba illa Allah. Orang yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan apa fahisyah, keji atau mendzalimi diri mereka ya sadar mengingat Allah, lantas minta ampun, istighfar, minta ampun atas dosa-dosa mereka. Nah, tidak ada yang bisa memberi ampun ya atas dosa-dosa kecuali Allah Ta'ala. Artinya apa? Nah, artinya bukannya ya larut dengan dosa itu. Nah, sehingga terus melakukan dosa tanpa mau sadar. Nah, jadi jika orang yang beriman itu melakukan dosa, ya tidak ada hamba yang bersih, kan? Ya, tidak ada hamba yang bersih. Tetapi yang penting ketika terjerumus dalam dosa segera sadar gitu dan bertobat, istighfar. Nah, kemudian ayat berikutnya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Nisa ayat 17. Hanya sesungguhnya tobat itu atas sesungguhnya taubat kepada Allah bagi orang-orang yang melakukan su, kejelekan, bijahala. Nah, ini tadi sampaikan apa makna jahala. Nah, bijahala. Coba di sini kata Syekh, wal jahalatu laisa ma'naha adamul ilm. Jahala bukan maknanya adamul ilm. Laisa ma'naha adamul ilm. Bukanlah maknanya tidak berilmu, yakni bukan maknanya melakukan dosa dalam keadaan tidak tahu kalau itu dosa, dalam keadaan ya belum mengerti kalau itu dosa. Bukan itu makna jahala di sini, ya. Li'annal jahila la yu'akhadu karena sesungguhnya orang yang jahil, yang tidak tahu hukum bahwa itu dosa, sehingga melakukannya, la yu'akhadhu, dia tidak dihukum. Ya, dia tidak dianggap berdosa, artinya dia ma'dzur bijahli. Dia punya udzur karena kejahilannya, karena kebodohannya. Nah, bukan ini tentunya dimaksud di ayat. Ya. Lakinil jahalata huna hiya diddul hilm. Lakinil jahalata huna, akan tetapi jahalah, ya, kejahilan yang dimaksud di sini adalah lawan dari al-hilm. Ya, al-hilm, orang yang halim, yaitu orang yang, ya, bisa menahan diri. Nah, ya, ada kesabaran dalam menahan diri. Nah, tidak mudah terjerumus. Nah, tidak mudah terjerumus. Jadi tidak sembrono. Gitu. Nah, orangnya, ya, hati-hati, ya, sabar, bisa menahan diri. Itu hilm. Jadi jahalah di sini artinya kejahilan. Berarti dia bukan orang yang bisa menahan diri. Nah, bukan orang yang bisa menyabarkan diri dari suatu godaan. Nah, فَكُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ جَاهِلٌ بِمَعْنَى نَاقِسِ الْحِلْمِ فَكُلُّ, maka, ya, setiap man asallaha, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, fahuwa jahil, maka dia tergolong jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia jahil. Nah, disebut jahil. Saya faham ini? Jadi setiap yang melakukan maksiat disebut jahil. Jahil maknanya apa di sini? Jadi, ya, katakan bodoh. Bodoh, orang bodoh yang bermaksiat kepada Allah. Tetapi maknanya di sini, bima'na naqsil hilm, artinya kurang, ya, kurang sabar, kurang bisa menahan diri, ya, ya, karena bodohnya maka dia tidak menyebarkan diri, dia tidak menahan dirinya dari maksiat itu karena bodohnya dia. Nah, wa naqisil aqliyah, kurang akalnya, kurang berakal. Orang yang bermaksud kepada Allah itu kurang berakal, jahil, ya, yang artinya dia kurang berakal. Orang yang berakal menggunakan akalnya berpikir, ya, berpikir dia kalau mau melakukan satu dosa maksiat. Nah, wa naqsil insaniyah, kurang kemanusiaannya, ya, kurang nilai kemanusiaannya, kurang nilai kemanusiaannya. Orang yang sempurna nilai kemanusiaannya, ya, ya, menahan diri dari maksiat, menjaga diri dari suatu kesalahan maksiat. Nah, وقد يكون عالما الشيخ وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى. وقد يكون عالما, boleh jadi dia alim, berilmu, ya, boleh jadi. Lakinnahu, akan tetapi dia jahilun, tergolong jahil, bodoh, min nahiyatin ukhra, dari sisi lain. Nah, jadi min nahiyatin annahu laisa indahu hilmun wala thabatun fil umur. Dari sisi mana kebodohannya, kejahilannya? Min nahiya, dari sisi annahu, sesungguhnya dia laisa indahu, dia tidak memiliki hilmun, dia tidak memiliki hilm, dia tidak memiliki ketenangan berpikir. Tidak memiliki ketenangan berpikir. Hilm. Wala thabat fil umur. Dia tidak memiliki kekokohan dalam menghadapi urusan-urusan yang ada. Gampang goncang. Gampang terjerumus. Dia tidak stabil. Labil orangnya. Orang yang halim, memiliki hilm, ketenangan berpikir, dia memiliki tabat, orangnya stabil. Stabil dia, istiqomah. Nah. Jadi, ini yang dimaksud dengan jahala di sini. Ya. Tidak memiliki ketenangan berpikir, gampang goncang, ya, ceroboh, ya. Tidak stabil, dia labil, sehingga dia pun melakukan, ya, maksiat itu. Nah, bersama dengan itu, jika seseorang terjerumus dalam perkara ini, di sini dikatakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, hanyalah sesungguhnya taubat itu kepada Allah, ya, yang diterima oleh Allah, ya. Lilladina ya'maluna su'a, bagi orang-orang yang melakukan kejelekan, bijahalah, dengan kejahilannya, dengan kebodohannya. Apa makna kejahilan dan kebodohan? Sudah difahami tadi, ya. Nah, bukan berarti dia tidak tahu kalau itu dosa. Dia sudah tahu. Nah, dia sudah tahu hukum, tapi karena dia, ya, jahil. Nah, dia jahil, dia bodoh melakukan itu. Dia bukan orang yang, ya, tenang dalam berpikir, bukan orang yang stabil, ya, yang bisa menyabarkan dirinya. Naam, tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bertobat dalam waktu yang dekat. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan dalam syarah, yakni kullama adznabu istaghfaru. Ini makna tsumma yatubuna min qarib. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertobat dalam waktu yang dekat. Nah, yakni kullama, setiap kali adnabu, setiap kali mereka melakukan dosa, istighfaru, mereka beristighfar, bertobat. Nah, ya, alhamdulillah, meskipun melakukan karena labilnya, karena, ya, tidak punya hilm, ketenangan berpikir, ya, kesabaran dalam menghadapi godaan, hanya dia terjerumus, tapi alhamdulillah dari sisi lain dia cepat hadar, bertobat. Nah, ini diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, ini sama dengan ayat sebelumnya, ya, dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim, segera sadar kemudian beristighfar. Nah, ini sama dengan tsumma yatubuna min qarib. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, yang jadi masalah adalah jika tidak mau sadar. Tidak mau sadar, gitu. Terus saja menambah dosa. Terus dalam kejahilannya. Nah, ini dia. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, "Ma hunaka ahadun ma'sumun min adz-dzunub." Ma hunaka, tidak ada di sana ahadun, seorang pun, ma'sumun, yang terjaga minad dunub, dari dosa-dosa. Nah, camkan baik-baik, ya, bahwa setiap kita mesti terjerumus dalam dosa, mesti punya aib, punya kesalahan, ya, punya dosa. Walakinnal hamdulillah, akan tetapi alhamdulillah, annallaha fataha babat taubah. ya, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat. Membuka pintu tobat. Nah. Ya, fa 'ala al-'abdi, maka wajib, ya, 'ala al-'abdi wajib atas seorang hamba, idza aznaba, apabila dia melakukan dosa, an yubadir bitaubah. An yubadir bitaubah, bergegas, bersegera bertobat. Jangan ditunda-tunda. Ya. Lakin idza lam yatub, akan tetapi apabila dia tidak bertobat, wa lam yastaghfir, dan tidak minta ampun, fahadihi alamatus syaqai, maka ini adalah ciri tanda kesengsaraan, bahwa hidupnya akan sengsara, celaka di akhirat nanti. Naam. Wa qad yaqnafu min rahmatillah, wa qad yaqnafu, mungkin saja dia berputus asa. Yaqnafu, berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Wa ya'tihi syaitanu, dan dia didatangi oleh setan. Ya, didatangi setan. Wa yaqulu lahu, dan setan itu yaqulu lahu, mengatakan kepadanya, laisa laka taubatun, kamu tidak punya kesempatan bertobat. Akhirnya dia berputus asa. Al-ya's, al-qunut min rahmatillah, ya, keputusasaan dari rahmat Allah ini, ya, makarnya setan. Nah, baik, jadi tidak benar jika ada yang menjawab, ya, mengatakan sudahlah, dosamu terlalu banyak, sudah tidak ada pintu taubat bagi kamu, sudah terlalu kotor, sudahlah, nah, tamat sudah riwayatmu. Wah, itu batin. Nah, kita sering mendengar kisah pendekar Bani Israel, ya, yang sudah membunuh berapa orang itu? Ya, kalau 99, ya. Nah, kalau bukan pendekar, wah, itu banyak sekali yang dia bunuh, 99. Nah, dia kan pandai memainkan pedang gitu kan, melepas leher. Nah, itu juga menunjukkan dia kejam, tega membunuh. Nah, datang ke pendeta yang bodoh, ketika mau berniat taubat, dia tanya, halli min taubat, apakah saya punya kesempatan bertaubat? Dia ceritakan kisahnya. Apa kata pendeta itu? Laisa laka min taubat, kamu tidak punya kesempatan bertaubat, telah melakukan dosa sedemikian banyaknya. Akhirnya dia kenapkan prestasinya jadi 100. Pendeta itu ikut di, akhirnya dibunuh juga. Nah, tapi tetap ada keinginan bertobat. Ya, ada keinginan bertobat, ada niat bertobat. Dia nyari lagi orang, akhirnya dapat alim kan. Pendeta yang alim, itu yang kemudian menyemangati dia. Nah, tidak ada ya yang bisa menghalangi antara kamu dengan, ya, taubat. Ya, dengan taubat. Nah, maka kemudian dia dibimbing untuk bertobat dan disuruh mendatangi satu perkampungan yang di situ penduduknya orang-orang baik, sehingga membantu dia untuk menyempurnakan taubatnya. Ternyata di perjalanan kan wafat ya. Nah, ya, dan seterusnya Allah mengirim dua malaikat yang kemudian berselisih, mau diambil masuk dalam jannah atau neraka, ya kan? Nah, akhirnya diukur ya. Ada satu malaikat lagi datang, ya, menengahi, mengatakan ukur saja mana yang lebih dekat jaraknya. Ternyata lebih dekat jaraknya ke kampung itu ya, sehingga dia diambil oleh malaikat yang memasukkannya dalam jannah. Nah, tayyib, jadi tidak boleh berputus asa. Nah, Hadhil umuru thalathu, ini tiga perkara, idza utiya syakara, apabila dia diberi dia bersyukur, dapat nikmat bersyukur, wa idza butliya sabara, apabila diuji dengan musibah dia bersabar, wa idza adnaba istaghfara, ya, apabila dia berdosa maka dia istighfar. Tiga ini, ya, hiya unwanus sa'adah, tiga ini adalah alamat, unwannya ini alamat, tanda sa'adah, kebahagiaan hidup. Nah, jika seseorang memiliki tiga ini berarti ada alamat, ya, kebaikan padanya, ada alamat kebahagiaan hidup padanya, dunia dan akhirat. Nah, man wuffiqa laha nala sa'adatah. Man, barang siapa wuffiqa laha, diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk tiga perkara ini, nala sa'adatah, dia meraih sa'adah, kebahagiaan hidup. Nah, waman hurima minha, waman hurima minha, dan barang siapa di, ya, halangi darinya. Nah, terharamkan darinya ini, terhalangi darinya. Au min ba'dihah, atau sebagiannya. Nah, mungkin bukan semuanya, tapi sebagiannya. Fa innahu syaqi, maka sesungguhnya dia syaqi, dia, ya, orang yang celaka hidupnya, sengsara hidupnya. Nah, jadi upayakanlah tiga perkara ini. Di sini kita, ya, didoakan oleh Syekh pada mukaddimah kitabnya ini, ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Nah, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, i'lam, ketahuilah arsyadakallahu li ta'atih, ketahuilah arsyadakallahu li ta'atih. Nah, syarahnya Syekh Shalal Fauzan, i'lam, ketahuilah arsyadakallah, hada du'a'un minas syekh rahimahullah, ini adalah doa dari syekh rahimahullah, wahakada yambagi lil mu'allimi, wahakada yambagi lil mu'allimi, demikianlah yambagi semestinya lil mu'allim, bagi seorang pengajar, pendidik, ya, an yad'uwa lil muta'allimi, an yad'uwa lil muta'allimi, ya, semestinya dia berdoa untuk, ya, orang yang belajar padanya, muridnya dia doakan baikan. Na'am, ya, i'lam, arsyadakallah, jadi semoga Allah membimbingmu, gitu kan, semoga Allah membimbingmu. Nah, membimbingmu kepada ketaatan. Asyarakallah li ta'at. Semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan. Nah, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, wa ta'atullahi ma'naha, ketaatan kepada Allah maknanya, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahih. Nah, ini definisi ta'ah. Hafalkan ini dari Syekh Shalal Fauzan. Nah, apa yang dimaksud dengan ta'ah? Ta'atullah. Apa yang dimaksud dengan ta'at kepada Allah? Taat kepada Allah adalah imtithalu awamiri, mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larang-larangannya. Itulah taat kepada Allah. Nah, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Baik, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyyah, yang merupakan millah Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu, engkau beribadah kepada Allah saja, kepada Allah satu-satunya, mukhlishan lahuddinah, mukhlishan lahuddina, dengan mengikhlaskan amalan hanya untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya Adz-Dzariyat ayat 56. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka beribadah hanya kepada-Ku. Naam, syarahnya anna al-hanifiyata millata Ibrahim, Allahu jalla wa ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah jalla wa ala amara, memerintahkan nabiyyana, nabi kita, bittiba'i, untuk mengikuti millat Ibrahim, millah, ajaran Ibrahim, agama Ibrahim, agama Ibrahim. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123, thumma, kemudian, awhayna, kami mewahyukan, ilaika, kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, anittabi' millata Ibrahim. An di sini maknanya ay, yaitu ya. Ay yaitu ittabi' millata Ibrahim, ikutilah agama Ibrahim, ajaran Ibrahim. Nah, itu isi wahyunya. Thumma auhayna ilaik, kemudian kami wahyukan kepadamu. Apa wahyu itu? Ay, an di sini mana? Ay, yaitu ittabi' millata Ibrahim, ikutilah millah, ajaran, agama Ibrahim, hanifan. Ya. Yang merupakan orang yang hanif. Ya. Yang lurus. Ya. Agamanya. Nah. Baik, nanti akan datang syarahnya. Wama kana, lurus di atas tauhid ya. Lurus di atas tauhid. Nah, wama kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Al-hanifiyatu maknanya ya, ajaran hanifiyah adalah millatul hanifi. Jadi al-hanifiyah itu artinya millatul hanif. Nah, ini kan dijelaskan di matan kan oleh Syekh, annal hanifiyata millata Ibrahim. Nah, itu. Ya. Jadi millat Ibrahim di sini adalah penjelasan makna al-hanifiyah, bahwa al-hanifiyah maksudnya millat Ibrahim. Nah, jadi al-hanifiyah adalah millatul hanif, yaitu millah, ajaran yang hanif. Ajaran ya seorang yang hanif. Siapa yang hanif itu? Wahuwa Ibrahim. Jadi al-hanifiyah adalah millatul hanif, ajaran orang yang al-hanif. Siapa al-hanif? Wahuwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, lihat matanya, annal hanifiyata millata Ibrahim. Al-hanifiyah adalah millahnya Ibrahim. Jadi Ibrahim adalah orang yang hanif, sehingga millahnya, ajarannya adalah millah atau ajaran yang hanif. Nah, ini dijelaskan di syarah, al-hanifiyatu millatul hanifi. Al-hanifi artinya ajaran seorang yang hanif. Yang hanif siapa? Wahuwa Ibrahim. Nah, ini dalam ayat, anittabi' millata Ibrahima hanifan. Nah, yani yang hanifan ini adalah Ibrahim. Tayyib. Al-hanif, apa makna al-hanif? Huwa al-muqbilu ala Allahi al-mu'ridu amma siwah. Hada huwa al-hanif. Al-muqbilu ala Allah, yang menghadap kepada Allah. Ya, yang menghadap kepada Allah, menaatinya. Al-mu'ridu amma siwah, yang berpaling dari selain Allah. Hada huwal hanif. Inilah makna al-hanif. Al-muqbilu ala Allahi biqalbihi wa amalihi wa niyati wa maqasidihi. Yang menghadap kepada Allah dengan kalbunya, dengan amalannya, dengan niat-niatnya, dengan maksud-maksudnya. Ya. Kulli halillah. Semuanya untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Al-mu'ridu amma siwah. Al-mu'ridu amma siwah. Yang berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya falkan ya, al-hanif al-muqbilu ala Allah al-mu'rid amma siwa. Al-muqbilu ala Allah bi qalbihi wa amalihi wa niyatihi wa maqasidihi. Naam. Kulluha lillah. Semuanya kulluha lillah, yaitu kalbunya, amalannya, niat-niatannya, ya. Maksud-maksudnya semuanya untuk Allah. Jadi ikhlas kan berarti. Nah. Berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti dia lurus. Di atas siratul mustaqim. Nah. Di atas keikhlasan, di atas tauhid. Tayyib. Wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim. Allah merintahkan kita untuk mengikuti ajaran Ibrahim. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ. Tidaklah Allah menjadikan atas kalian dalam agama min haraj, suatu haraj. Apa haraj? Suatu yang memberatkan. Tidaklah Allah, ya, tidaklah Allah menjadikan atas kalian dalam agama, agamanya sesuatu yang memberatkan. Jadi tidak ada yang memberatkan. Nah, din tersebut adalah millat abikum Ibrahim, ajaran ayah kalian Ibrahim. Nah, ini yang kemudian ditafsirkan tadi, ya, sudah kita dengar makna al-hadith, yaitu al-muqbil ala Allah, al-mu'arid amma siwa al-muqbil ala Allah biqalbi wa amali wa niyati wa qasidihi kulliha lillah. Al-mu'arid amma siwa yang kemudian dimatan dikatakan oleh Syekh, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Nah, syarat tentang ini kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Tafadhal barakallahu fikum. Alhamdulillah.